به أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يوم يرونه يوم القيامة إيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في أراضات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. berkata Syekhul Islam, وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وكتبه وملائكته ورسله، dan termasuk juga dari apa yang telah kami sebutkan, termasuk dalam cakupan keimanan kepada Allah, kepada kitabnya dan malaikatnya dan rasulnya, yaitu mengimani bahwa kaum mukminin akan melihatnya, melihat Allah Ta'ala pada hari kiamat iyanan. Ini dengan dikasrahkan ain. Ya. Iyanan. Itu dengan melihat mata mereka sendiri. Nah, jadi bukan dibaca ayanan, tapi iyanan. Ya. Ya, keliru kalau dibacanya ayanan, ini keliru. Ya. Biabsarihim. Antum dimatan dengan fathah apa kasr? Hah? Iyanan. Ah, sahih. Nah. Ya, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada kiamat iyanan dengan mata mereka sendiri, biabsarihim dengan mata-mata mereka, kama yarawna syamsa sebagaimana mereka melihat matahari, sahwan di waktu cerah, laisa fiha laisa biha sahabun, yang tidak terdapat sahab awan pada saat itu. Kama yarawnal qamar, dan sebagaimana mereka melihat bulan Lailatul Badri di malam purnama, la tudamuna fi ru'yati, yang mereka tidak berdesakan ketika melihatnya. Yarawna subhanah, maka mereka kaum muslimin akan melihat Allah Subhanahu wa taala, ya, fi wa hum fi aradatil qiyamah, mereka berada pada aradat, ya, arasat, afwan, arasat itu jamak dari arsah, itu makanun wasi' la bina'a fih, sebuah tempat yang luas yang tiada bangunan di situ. Summa yarawnahu ba'da dukhul jannah, kemudian mereka akan melihatnya setelah masuk surga, kama yasha Allah taala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, ada nanti penjelasan. Yaitu sebuah tempat yang luas yang tidak ada bangunan di situ di surga. Ya, ya, tempat dari Pak Adri dibaca. Yeah. yu aw hama yuhimu. Khasatun arsatin, ya, ra'nya sukun. Jamu arsatin. Wa dia kullu mawdi'in wasi'in la bina'a fihi. Nah. Ya. Ya, maka pernyataan syiar Islam ini termasuk juga dari cakupan keimanan kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, malaikatnya, yaitu mengimani bahwa kaum mukminin telah akan melihat Allah SWT pada hari kiamat ayanan. Ya'yanan dengan mata mereka sendiri. Ya. Kala syarih Syekh Muhammad Khalil Harras, taqaddam al-kalam, telah berlalu pembahasan ala ru'yatil mu'minin. Tentang melihat ya, kaum mu'minin kepada Rabb mereka Azza wa Jalla di surga. Ya, sebagaimana ayat-ayat dan hadis yang sharihah, yang jelas gamblang, telah menunjukkan hal tersebut. Maka tidak butuh lagi bagi kita untuk mengulangi pembahasan tentang hal tersebut. Ya, nah, selain pernyataan penulis yarawnahu subhanah wa hum fi arasatil qiyamah. Ini yang jadi bahasan di sini. Itu mereka kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka di arasat yaumul qiyamah. Ya. Qad yuhimu terkadang ini memberikan dugaan ya bahwa ru'yah ini juga khusus untuk mukminin. Ya. Akan tetapi yang hak adalah amatun jami ahlil mawaqif, ahlil mauqif. Akan tetapi ya bahwa Allah taala dilihat ini cakupannya meru'yah tuh ini amatun mencakup seluruh ahlil mauqif. Ya. Nah, ahlul mauqif itu apa? Nanti mereka itu ya, ahlul mauqif yang berada di sebuah tempat, ahlul mauqif itu terbagi menjadi tiga. Ya, ada yang mukmin zahiran wa batinan, kafir zahiran wa batinan, yang kedua ya, yang ketiga mukmin zahiran tapi kafir batinan. Nah, ya, adapun kafir tidak syak lagi, mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Kalla innahum rabbihim yawma idzin mahjubun." Ya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir akan terhijab pada hari itu, terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nah, adapun mukmin yang zahiran, kafir batinan, itu mereka ya melihat Allah di arasat, tapi tidak akan masuk surga. Ya, jadi ya, mereka melihat Allah berbeda dengan melihat ya melihat yang dirasakan oleh kaum mukminin. Kaum mukminin melihat Allah itu dengan taladzud. Ya, ya taladud, berlezat-lezat. Sedangkan ya, orang yang seperti ini tidak. Hina yaji'ur rabbu li faslil qada'i bainahum. Ya, tatkala Allah Rabbu Allah Ta'ala datang untuk memutuskan keputusan terhadap mereka. Ya. Waja'a rabbuka wal malaku safan safah. Dan juga ya dulu alaih kaulu sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah yang lain, hal yang duruna illa ayatiyahumullah fi dzulal minal gharam. Ya, itu Allah datang pada mereka pada dzulal minal ghamam, pada sebuah naungan dari kegelapan. Ya, arsat itu adalah jamak arsah, jamak dari arsah, yaitu kullu maudhi', setiap tempat yang wasi'in, yang luas, yang la bina'a fihi, yang tidak ada bangunan di situ. Nah, ya. Hah? Nah, ya. Jadi Syekhul Islam sendiri ya membahas ya di Majmu' Fatawa ya tentang masalah ru'yatul kuffar. Ya. Ya, na'am. Itu di sinilah yang awal ya, ada pun orang kafir ya, sama sekali enggak melihat Allah ya. Berkata Syekhul Islam dan dapat dibaca ya Abdul Samad. An-Nabiyyu sebentar ya. Nah, ya, berkata Syekhul Islam, termasuk keimanan kepada hari akhir ialah mengimani segala apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ba'dal maut, terhadap hal-hal yang akan terjadi setelah kematian. Maka mereka mengimani fitnah kubur dengan adab kubur dan nikmat kubur. Adapun yang dimaksud dengan fitnah kubur, maka manusia mereka akan diuji di kubur-kubur mereka, maka akan dikatakan kepada orang yang masuk kubur tadi, ya, man rabbuka, siapa Rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Maka Allah akan mengokohkan orang-orang yang beriman dengan sebuah ucapan yang kokoh di kehidupan dunia dan di akhirat. Maka kaum mukminin akan menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam adalah agamaku, Muhammad adalah nabiku. Adapun al-murtabun, orang-orang yang ragu, ya. Adapun orang-orang yang ragu, maka mereka mengatakan, ha ha ha ha, Saya enggak tahu, saya cuma mendengar manusia berucap sesuatu tentang Allah, maka saya pun ikut-ikutan. Maka dia akan dipukul. Bimirzayah. Ya. Mirzayah itu jamak dari marazib. Ya. Ya, tongkat besi. Min hadid. Wayasih husayhatan, maka dia akan berteriak dengan teriakan yang akan didengar oleh semua hal kecuali manusia. Seandainya walau sa'iq lau sami'aha al-insanu la sa'iqa, seandainya manusia mendengarnya maka ia pasti akan pingsan. Nah, panjang matanya. Tsumma ba'da hadhihi fitnah, kemudian setelah fitnah ini, ya, imma na'imun, yaitu pertanyaan tadi, bisa dapat berupa kenikmatan, wa imma adzabun, atau dapat azab. Ila an taqul al-qiyamatul kubur, ila an taqum al-qiyamatul kubur, sampai nanti tegak hari kiamat besar. Fatu adul arwahu ila ajsad, maka arwah akan dikembalikan ke jasad-jasad. Wa taqumul qiyamah, maka kiamat akan tegak. Allati akhbarallahu biha fi kitabi, yang Allah telah kabarkan di hari kitabnya. Wa ala lisani rasulih, dan yang sampaikan melalui lisan rasulnya. Ajma'a alaiha almuslimun, yang kaum muslimun telah bersepakat atasnya. Itu tegak hari kiamat. Fayakumun nas, maka manusia akan berdiri, bangkit dari kuburan mereka. Ya, berdiri menghadap Allah Rabbil Alamin kufatan uratan, dalam keadaan kufatan, tanpa alas kaki, uratan, dalam keadaan telanjang, gurlan, tidak dikhitan. Ya, nah, siapa ya manusia yang pertama kali dapat pakaian padri dari kiamat? Siapa Syekh Hussein? Abdul Samad. Apa kata Nabi? Inna awwala man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Inna awwala man yuksa yawmal qiyamah Ibrahim. Sesungguhnya yang pertama kali di, ya, diberikan pakaian pada hari kiamat ada Ibrahim. Ya, dengan sebab kegigihan beliau mendakwahkan tauhid. Wa tadzu minhum asy-syamsu, kemudian matahari mendekat kepada mereka. Wa yuljimuhumul al-araqu, kemudian arak keringat membelenggukan mereka karena kan panas. Wa tunsabul mawazin, maka ditegakkanlah timbangan-timbangan. Fatu zanubiha amalul ibad, maka dengan timbangan tersebut ditimbanglah amalan para hamba. Faman thaqulat mawazinuh wa ulaika humul muflihun, barang siapa yang berat timbangannya maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan timbangannya, fa ulaika alladzina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang merugi diri-diri mereka. Fi jahannam khalidun, di jahannam mereka kekal. Watunsyaru dawawin, dan akan bertebaran catatan-catatan amal, lembaran-lembaran amal. Wahiyya masahiful amal, itu masahib, mushaf-mushaf, catatan-catatan amal. Fa akhidun kitabahu biyamini, ya, maka ada yang mengambil kitab, lembaran catatan amalnya dengan tangan kanannya. Wa akhidun kitabahu bisimali aw min wara'i dhahri, dan ada yang mengambil catatan amalnya dari belakangnya dan dari dengan tangan kiri dan dari belakangnya. sebagaimana yang Allah Ta'ala berfirman, kullu insanin alzamnahu ta'ira fi unukihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqawnahu mansura iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma 'alayka hasiba. Ya, setiap manusia maka telah kami tetapkan ta'irahu, amal-amalnya, fi unuki, di tengkuk-tengkuknya, thumma nukhriju, dan kami keluarkan bagi dia pada hari kiamat kitaban, catatan, yalqahu mansura, yang ia jumpai catatan amal tersebut dalam keadaan mansur, terbuka. Maka bacalah kitabmu, kafa bi nafsikal yawma hasiba, maka cukuplah bagi dirimu hari ini ya atas dirimu hasiba, ya hisab, hisab ya, penghisapan Allah ya. Nah, tidak karena ahad, ahad, ahad, apa irabnya ahad? Ma'am, ahada. Apa itu azannya Abdul Samad? Apa? La? Apa kira-kira wazannya? Ayo berpikir dulu. Tafa'ala fi'il mudhari'nya? Naam ya tafa'alun. Ail fi'ilnya tasdid. Berarti? Ahsanta. Murun, mukhbar, ya enggak? Sadiqu fa'il, fa'il dari akhbara. Wa'alihi. Mungkinatun, ada tak marbutahnya? Ada? Wa kullu mumkinun, gimana tuh? Benar. Wa kullu mumkinin. La tustafadu. Rasulih. Nah. Kullihi. Nah, mahsan. Sudah cukup dulu. Baik, di antara keimanan pada hari akhir dan seterusnya, idza kana al-imanu bil yaumil akhir ahad al-arkan. Kan sudah ada isimnya tuh, kana atau bisama. Berarti yang belum ada khabarnya berarti kan? Al-iman itu isim. Ya, apabila iman kepada hari akhir itu adalah salah satu rukun yang 6 rukun iman, ya, allati taqumu 'alaiha al-iman, yang iman tegak di atasnya, maka iman, al-iman bihi, mengimaninya ya, imanan taman, dengan keimanan yang sempurna yang kamil, yang perfect, sama ini, itulah yatahaqqaqu, tidaklah dia dapat terwujud, terrealisasi, illa idza amana al-abdu, melainkan apabila seorang hamba beriman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu, ya, seorang hamba mengimani apa yang telah dikabarkan oleh nabi min umurul ghaib, dari perkara-perkara ghaib, allati takunu ba'dal maut, yang akan terjadi nanti setelah kematian. Wadhabitu fi dzalik, ketentuan hal tersebut, ya, apa maksudnya umur ghaib yang akan terjadi setelah kematian yang dikabarkan oleh Nabi? Ya, ketentuannya adalah hal tersebut umurun mumkinatun, adalah perkara-perkara yang mungkin, yang memungkinkan dikabarkan biha as-sadiq, oleh ya, orang yang sangat jujur, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya salawatullahi, semoga salawat tercurah atas beliau dan salamnya juga pada keluarga beliau. Wa kullu mumkinin akhbara bihi as-sadiqu, maka segala hal yang mungkin yang dikabarkan oleh Nabi, maka yajibul imanu biwuqu'ihi kama akhbara, maka wajib mengimani akan terjadinya hal tersebut sebagaimana yang telah beliau kabarkan. Fa inna hadhil umura, maka perkara-perkara ini ya, la tustafadu, tidaklah dapat di ya, ambil faedah melainkan dari khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka al-sunnah wal jamaah mengimani hal tersebut kullihi, semuanya. Naam. Ya. Syekh Hussein, dibaca belum? La muruq, kan ada waw kan, ya, ahlul muruq ini mereka adalah kharijuna wal mujawazuna lid-din. Muruq kharijun mujawazun lid-din, ya. Naham kafa yamruku as-sahmu minar rumya, ya, sebagaimana ya Pak busur melewati panah. Ya, apa sih itu busur namanya? Anak panah melewati busur. Nah, itu muruk. Warna muruki tadi dan pada sifat tadi yaitu nakali murah dan al-qadri wa min na'im al-qadri wa 'adamihi wasirati wal mizan wa ghairi dhalik bi da'wa annaha lam tasbut bil aqli. في هذه الأمور في دعوة أنها أحاديث أحاد لا بل لا تقبل في باب الاعتقاد بأن الآيات فيؤولون فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها عن معانيها. طيب شكوب يا أدب المروق. Maksudnya al-muruq hum al-kharijun wal-mujawazun lidin. Nah. Berarti orang-orang yang melampaui batas. Yang telah keluar dan melampaui batas dari agama. Dan ilhad. Falafis falasifah. Hum ateis. Hum falasifah. Dan juga mu'tazilah. Mereka mengingkari perkara-perkara ini. Ya, perkara apa? Min su'al qabr, itu pertanyaan kubur. Min na'imil qabr, ya, dan kenikmatan kubur, adabnya, sirat, mizan, ya, dan yang lainnya. Bidakwa dengan alasan anna lam tasbut bil akal, bahasanya hal tersebut tidak, ya, tidak masuk akal. Wal akal indahum, sedangkan akal menurut mereka itu adalah wal hakimul awal. Inilah hakim yang pertama. Alladzi la yajuzu al imanu bi syai'in illa an tariqihi. Ya. Akal adalah hakim yang pertama yang tidak diperkenankan mengimani sesuatu apapun kecuali dengan metodenya. Jadi akal dulu yang tidak. Oh, masuk akal kan ini? Mana ada di kubur ditanya? Oh, enggak masuk akal. Ya. Wa hum yarudduna al-ahadits al-waridata fi hadhihi al-umur. Dan mereka menolak hadis-hadis yang terdapat dalam perkara ini, ya, dengan klaim annaha ahaditsu ahadin. Maksudnya hadis itu adalah hadis ahad. Ya, la tuqbalu fi babil i'tiqad, tidak diterima dengan, ya, pada pembahasan i'tiqad, keimanan, keyakinan. Adapun ayat nanti mereka mentakwilkannya. Bima yasrifuha an ma'aniha. Mereka mentakwilkannya, ya, dengan pemalingannya dari makna-maknanya. Nah, Pak Adri. Zahab. Wanahwihi. Karena zahab maudhofun ilaih, majrur. Berarti wad'u zahab wad'u nahwihi. Sumastu'milat. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئتهم فأدخلوا نارا وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار والمر زبد بالتخفيف المطرق الكبيرة ويقال لها أيضا وتقوم القيامة إلى آخر يعني القيامة الكبرى وهذا الوصف للتخصيص احتراز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت كما في القمر من مات فقد قامت قيامته. نعم. Ya. Kemudian penyandaran pada perkataan musannif bi fitnatil qabr dengan huruf ba, itu maknanya fi bi fitnatil qabr, fi fitnatil qabr, ya. Itu pada pembahasan fayu'minuna bi fitnatil qabr, fayu'minuna, maka mereka mengimani fi fitnatil qabr maknanya. Maknanya adalah fi adzarfiyah ai bil fitnati allati allati takunu fil qabr, bi fitnatil qabr, bi fitnah fil qabr adzarfiyah, itu fitnah yang terjadi di kuburan. Fitnah apa sih asal kata fitnah? Wasl fitnatu wad'u dhahab wad nahwi, itu meletakkan, ya, emas, sebongkah emas dan semisalnya al-nar di atas api, tujuannya untuk apa? Litakhlisih, untuk memurnikan minal audar, dari kotoran, ya, wal anasir, ya, anasir itu enggak, bukan ya. Ma'ut turab, air yang ada di tanah, ya, dari kotoran juga lah. Al-ghoribah, ya, yang asing, kemudian digunakan pada berikhtibar, ya, ujian atau imtihan sama. Adapun azab kubur dan kenikmatannya, maka ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala pada hak ahli Fir'aun, keluarganya Fir'aun, apa pengikut Fir'aun, annaru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan, maka neraka ditampakkan padanya, ya, pada pagi dan sore. Yauma taqumus saatu, dan pada hari berbangkit nanti, ya, dikatakan adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adab. Ya, masuklah wahai pengikut Fir'aun ke dalam neraka yang sangat pedih azabnya. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang ucapannya kaum Nabi Nuh, mimma khati'atihim, disebabkan kesalahan mereka. Ughriku fa udkhilun nara. Maka mereka ditenggelamkan dan mereka dimasukkan ke neraka. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kubur itu adalah, bisa jadi itu adalah taman dari taman-taman surga, atau jurang dari kufarin nar, dari jurang-jurang neraka. Di sini doib, ya. Allah alam, yang mana tahu ini hadis ini doib. Ya, mungkin berdalil dengan dalil fitnah kubur ini ada, ya, di hadis Bara bin Azib yang waktu kita lewati. Hadis sahih. Hadis Bara bin Azib. Adapun hadis ini hadis daif. Ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Sedangkan, ya, Mirzabah dengan ditakhfif tanpa ditasydid huruf ba, itu adalah mit Teraqah Al-Kabiru, Godam. Oh, Godam, ya. Tahu gak Godam? Hah? Al-Busar. Hah? Nah. Wayuqallaha, dan dikatakan Ilzabah, bukan dengan mim tapi dengan hamzah, dan juga dengan tasdid pada huruf ba, irzabbah. Ya, ini lughah yang lain. Ya. Dan perkataan Syekhul Islam, taqumul qiyamah, kiamat akan tegak, yakni qiyamah kubra. Ya, wahadal wasfu litakhsis, maka pensifatan ini untuk mengkhususkan. Ya, tala sibihi an kiamat sughra, yang dikecualikan, beliau mengecualikan dari kiamat sughra, kiamat kecil. Allati takunu indal maut, kiamat kecil itu terjadi ketika kematian. Sebagaimana dalam hadis, man mata faqad qamat kiamatuhu. Barang siapa yang meninggal, mati, maka telah tegak hari kiamat dia. Allah alam, ya. Tahu juga. Ini juga sama itu do'if. Ya. Baik. Berikutnya. Disamad. Iya. Ah, adina itu wazannya bukan fa'ala tapi fa'ila. Amara israfi. Israfila maf'ul. An yanfukha. Ayas aku. asbaha yusbihu. Ardu isim. Isim, isim tusbihu. Terus sa'idan, juruzan, wal jibalu mahira, fayahdusu ahdasa. Ya, bukan dari wazan ahdasa ya, hadasa, afwan. Wayah dusu, kan? Mana sih? Wahada huwa akhir ayam dunia. Asama'a maf'ul dong. Fatum tiru mataran. Kamanir rijal. Arba'ina yawman nabatayan. Apa irabnya nabatayan? Itu tasriknya. Yan butu. An-nasu. Min ajbi. Adama. Ya belah. Ila ajbi ad-dhanbi. Nah, cukup. Banyak perhatian lagi ini Abdul Samad ya. Barakallahu fiik. Ya. Yang demikian bahwa Allah Azza wa Jalla apabila mengizinkan bin qida'i hadhihi dunya, mengizinkan selesainya dunia ini, maksudnya kiamat, berakhirnya dunia ini, maka ia memerintahkan malaikat Israfil alaihissalam ayat fukho, napakah yang fukho, maka yang fukho mansub bi'an untuk meniup fisuri, sur, apa itu sur? Hah? Nah. Ya, pada nafqatal ula. Beliau meniup dengan tiupan yang pertama. Tiupan yang pertama, fayas aku kullu man fis samawati wa man fil ard. Maka akan pingsan semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Illa man syaa Allah, kecuali yang Allah inginkan agar tetap tidak pingsan. Berarti malaikat yang di langit pun juga pingsan. Para nabi yang ada di langit pun juga pingsan. Wa tusbihul ard sa'idan juruza, maka jadilah bumi itu membentur dan jibal kasiban mahira, dan jadilah gunung-gunung itu menjadi kasiban mahira, menjadi apa namanya, hah, pertebangan. Wa yahdusu kullu ma akhbara Allah bihi fi kitabih, dan terjadilah segala apa yang telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala di kitabnya. La siyama fi suratai takwin. Terutama lagi di dua surat. Surat At-Takwir dan juga surah Al-Fitr. Idza sama'un fatarat, idza sama'un syaqqat. Wa idzal kawakib intasarat, wa idzal bihar fujirat, wa idzal qubur bu'sirat. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Hada huwa akhiru ayyamid dunya. Inilah akhir, ya, hari akhir kehidupan dunia. Summa ta'murullahu, summa ya'murullahu sama'a, kemudian Allah memerintahkan pada langit. Fatumtiru mataran. Ya, maka langit pun menurunkan hujan. Kamanir rijal. Seperti turunnya itu air mani laki. Arba'ina yawman. Waduh. Selama 40 hari. Ini potongan hadis yang panjang, ya, yang dikeluarkan oleh At-Tabarani. Imam Hakim juga mengeluarkan hadis ini. Ya, hadis ini dhaif. Seperti, ya, mani rija selama 40 hari. Wain butu minhu an-nasu. Ya. Maka manusia akan tumbuh dengan air hujan tersebut. Fi kuburihim, di kubur mereka. Min ajbi adnam adnabihim. Lupa makna ajbi adnamihim ini, ya. Ya. Penitiasan atau bukan. Oh ini. Apa namanya? Sebagaimana ini hadis, ya. Ajbu dhanbi huwa. Dengan difatahkan ain, ya. Ajbu. Dan disukunkan jim, itu maknanya adalah al-azam, al-latif, ya, al-ladhi fi mas fi asfalil sulbi, ya, itu dia adalah tulang yang lunak yang ada di sulbi yang paling bawah, tulang ekor, ya. Ini, maka manusia bangkit dari tulang ekor mereka. Nah, tulang ekor, ya, raksu us us, raksu us us. Ini di penjelasan Al-Imam An-Nawawi ini. Raksu us-us, tulang ekor. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama ada beberapa makhluk yang abadi kekal. Di antaranya raksu us-us, tulang ekor manusia. Suyuti punya syair tersendiri. Zamaniyatun. Siapa yang hafal? Saya lupa pernah hafal ini. As-Suyuti punya syair, menadamkan syairnya ini. Bukan As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Rupa ini. Aduh. Pokoknya ada 8, ya, yang itu kekal. Minal khalqi, dari kalangan makhluk. Baqun, yang mereka tetap kekal, adalah al-arash wal arsu wal kursi wan nar wa jannah, gitu. Udah berapa tuh? Wal arsu wal kursi wan nar wal jannah. Udah berapa? Udah 4. Wa ajbu 5. Ajbu ini maksudnya apa? Tulang ekor manusia. Wa arwahu 6. Wa kadzalika lauhu wal qalamu, demikian pun dengan lauh dan qalam. Lauh, lauhul mahfuz, dan juga kolam. Berarti ada berapa? 8. wal arsy wal kursi wal wan naru wal jannatu. 4. Kemudian apa yang kelima? Wal ajbu, ya. Wa ajbu wa arwahu, ajbu tulang ekor, arwah. Kemudian wal lauhu wal qalam, ada 8. Ya. Nah. Kullu bani Adam yabla illa ajbad dandi. Setiap anak Adam akan binasa kecuali, ya, tulang ekor dia. Ajbad dan itu maknanya tulang ekor. Ya, tulang ekor. Nah. Ini dibaca belum? Hatta idza ata, udah belum? Sekarang siapa? Tadi siapa? Ah, sekarang antum. Naam, tafadhal. Hatta idza tamma khalqukum wa tartibukum amara Allah Israfil bi ayyin fa bisuri nafatan nafatan saniyata. Fa yakunu an-nasu min ajdadi ihya'an. Fa yaqul kufaru wal munafiqun hina idzin ya waitana لقدنا ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ثم تحشرهم الملائكة إلى موقف كفاتا غير متنعلين غير منتعلين غير منتعلين مراتا غير مختسين غلًا غير مختتنين جمو غلٍ جمو أغرال أغرال أغرال جمو أغرال جمو أغرال. نعم ومضاف إليه وزن فعل أفعل جمو أغرال وهو أقلف وغلة كلفة وأول من يكتسى من يقتسي وأول من يقتسى يقتسي وأول من يقتسي يوم القيامة إبراهيم. Oh, antum يقتسى diberikan pakaian. إبراهيم كما في الحديث. Nah, ini yang tadi akan ditanya. Antum mau jawab. Berarti belum baca di rumah. Nah, hadis-hadis dari man rawah. Hadis siapa? Siapa yang menanya? Ibnu Abbas. Ya. Tadi yang menanya. Inna awwala. Dunia yang pertama. Menyuksa yawmal kiamah Ibrahim. Terus. Wahunaka fil mawkidi tanu syamsu. Tanu syamsu min ru'usil khala'iqi. Wayul jimuhum. Wayuljimuhum fil uruk. Ah, wayuljim al araku. Keringat, keringat. Wayuljimuhum fil araki. Faminhum man yablughu ka'bayhi, wa minhum man yablughu rukbatayhi, wa minhum man yablughu sudayhi. Sadyayhi. Sadyayhi. Wa minhum man yablughu sadyayhi, wa minhum man yablughu takutahu. Kullun ala qadri amali. Nasr fi dhillillahi azza wa jal wa idha ishtadda bihim al-amru wa adum al-karmu istashfa'u ila Allahi azza wa jal lirrusuli wal anbiya'i an yunkiduhum an yunkidahu an yunkidahu. Sini yunkidu. Oh, ada wawnya. Nah, an yunkiduhum mimma hum fihi wa kullu rasulin yuhillihim yuhiluhum يحيلهم man ba'dahu hatta ya'kun nabiyana hatta ya'kun nabiyana sallallahu alaihi wasallam fa yaqul ana laha wa yasfa'u fihim fa yansarifu fa yansarifuna ila faslil qada'i wa hunaka tansibul mawazin tunsabul mawazin fa tuzabu biha a'malul ibadi wa hiya mawazin haqiqatun kullu mizanin minha lahu lisanun wa kaffatan wa yaqlibu Allahu wa yuqallibu Allahu a'mal ibadi wa hiya a'radun azzaman laha siqalun. Naam, cukup dulu. Ya. Hatta hingga sempurna penciptaan mereka, watarkibuhum dan penyusunan. Jadi dibangkitkan, dikuburkan, udah dikuburkan dia tinggal tulang belulang tuh. Ini kan cuma tinggal tulang ekor aja hancur. Diturunin hujan 40 hari, sempurna penciptaannya, penyusunan badannya, maka Allah memerintahkan pada Israfil untuk meniup pada sangkakala pada tiupan yang kedua. Maka manusia bangkit. Ya, minal ajdasi ahya'an. Ya, bangkit dari ajdas, maksudnya dari kubur. Dalam keadaan hidup. Maka orang-orang kafir munafik pada saat itu berkata, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Ya, mereka berkata, ya wailana, siapakah yang membangkitkan kami dari marqadin, dari tempat tidur kami? Maka orang mukmin mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Rahman, dan benarlah para rasul. Ya. Kemudian malaikat mengumpulkan mereka ilal mauqif, pada sisi mauqif. Dalam keadaan hufatan, nyeker, ghaira munta'alin, tanpa alas kaki, uratan, telanjang, ghaira muktasabin, tanpa berpakaian, ghurlan, enggak disunat, ghaira muktatinin, tidak dihitan. Naam. Ini hadis Aisyah. Aisyah nanya, ya, yang hadis yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan. Oh begitu, bakal malu dong lihat. Enggak ada lagi, sibuk. Ya, ghurlan itu jamak dari agral. Yaitu aklaf. Apa makna aklaf? Enggak disunat. Ya, ghurlah itu adalah kulfah. Antum kalau belajar ilmu fikih, ya, bab menyentuh kemaluan, menyentuhnya itu batal, kalau menyentuh kulfah, katupnya. Ini, nah itu, ya, yang dikategorikan kapan mandi, kalau kulfah itu dakhala masuk ke farji, ya, kulfah. Bahasa kitanya apa? Nah, itu bahasa Arab. Dan di sana di mauqif tadnus syams. Ya, matahari mendekat min ru'usil khalaik, ke kepala-kepala makhluk, masyaallah. Ya. Hadisnya gimana bunyinya? Ya. Tadnu atau tudna, ya. Tudna asy-syamsu yaumal qiyamati, ya, minal khalqi hatta takuna minhum kamikdari mil. Matahari didekatkan pada kiamat kepada para makhluk hingga jarak mereka dengan matahari hanya 1 mil. Nah, ah, ini ya, belum ya. Awalu man yaqtasi yaumal qiyamah, Ibrahim, kamu bilang hadis. Yang pertama kali mengenakan pakaian dari kiamat ada Ibrahim sebagaimana dalam hadis. Naam. Dan di sana di mawakif, di mawkif matahari mendekat ke kepala para makhluk, waljimuhum an araqu, dan keringat akan membelenggu mereka. Di antara mereka keringatnya itu ada yang sampai ke dua mata kakinya, ada yang sampai ke dua lututnya, ada yang sampai ke sadiyaihi, itu dada ya, buah dadanya itu. Di antara mereka ada yang sampai ke tarkuwatah. Tarkuwatah itu tulang, tulang leher, ya, tengkuk, ya. Dan semuanya ala qadri amali. Kullun, semua orang itu ya, keringat nyampe kemana itu tergantung dengan amalnya. Dan manusia wa yakun unasun fi dhilalillah azza wajal. Dan manusia pada saat itu ada orang-orang yang berada dalam naungan Allah azza wajal. Wa idza shtadda al-amru, maka jika perkaranya semakin gawat pada mereka, ya, wa adamal karbu, dan kesulitan besar semakin membesar, ya, istashfa'u ila Allah, mereka minta syafaat kepada Allah, ya, azza wa jalla, ya, kepada para rasul dan anbiya, ayyunkiduhum, kalau antum ayyunkiduhum gitu ya, agar para rasul dan nabi menyelamatkan mereka, mimma hum fihi, dari perkara yang mereka hadapi saat itu. Wa kullu rasulin yuhiluhum ala man ba'dahu. Dan setiap rasul malah menghalau mereka, ya, menyuruh pergi kepada orang yang setelahnya. Datang ke Adam, Adam nyuruh datang ke Nuh, datang ke Nuh nyuruh datang ke Ibrahim, datang ke Ibrahim nyuruh datang ke Musa, datang ke Musa nyuruh pada datang ke Isa. Hatta ya'tu nabiyana, hingga mereka datang ke nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nabi bersabda kepada mereka, adalah ya saya. Wa yashfa'u, maka beliau memberikan syafaat, ya, fihim, kepada mereka. Wa yansarifuna ila al-fasl qada, maka mereka pun semuanya nanti berpaling ke keputusan fasl qada, keputusan dari Allah. Dan di pembahasan hari kiamat itu, di hari kiamat itu, di mawqif itu akan ditegakkan timbangan, ya. Nah, timbangannya itu satu kali timbangan atau banyak timbangan sini, Syekh Husain? Mizanun wahid atau mawazin? Di sini sebutin mawazin. Nah. Nah, saya bisa. Hah? Di mana jadinya? Timbangannya banyak. Timbangannya banyak. Nah, masalah ini ya, masalah yang tidak berpengaruh sekali ya. Mizan wahid atau mawazin, ya, dua-duanya rajih. Mizan wahid juga bisa. Adapun yang mawazin ini dibawa kepada mizan wahid, ya, itu dibawa ke mauzunat al-a'mal. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, dhahaba ba'du salaf ila anna al-mizan bima'na al-adl wal qada. Ya. Nah. Fatuzanu biha a'malul ibad, maka amalan hamba akan ditimbang. Wa hiya mawazinun haqiqiyat, haqiqiyat, itu timbangan yang hakiki. timbangan yang hakiki. Kullu mizanin minha lahu lisanun wa kiffatan. Setiap mizan memiliki lisan dan kiffatan dan timbangan. Yuqallibullahu a'malul ibad, yang Allah akan membolak-balikkan amalan hamba, wa hiya a'radun. Sampai sini dulu. Saya mau jemput anak sekolah. Subhanallah bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan.